Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, ya amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita telah membaca pada tafsir surat An-Jin dan fawaid yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Insyaallah taala kita akan masuk ke surat yang berikutnya dan kita baca dari tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, yaitu tafsir surat Al-Muzammil. Dan tentu Al-Muzammil surat yang adalah surat Makkiyah, yang di sini bermakna seorang yang berkemul atau berselimut. Yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh Jibril Alaihissalam di dalam salah satu kesempatan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, Al-Muzammil yakni Al-Mutaghatti Bithiyabihi Kal-Mudassir. Al-Muzammil, seorang yang menutupi badannya dengan kain, ya, kain, baik itu kain bajunya atau yang selain. Kal-Mudassir, seperti Al-Mudassir, seorang yang berkemul, seorang yang berselimut, atau seorang yang melapisi badannya dengan kain. Wa hadzal wasfu hasala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina akramahullah bi risalati. Dan sifat ini Al-Muzammil terjadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memuliakan beliau, mengangkatnya sebagai seorang rasul dengan memberinya pesan risalah, perintah untuk menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Dan di antara sebagian ulama ketika menyebutkan perbedaan antara nabi dan rasul, sebagian mereka menyebutkan bahwa nabi ma'umira bitabligh, tidak diperintahkan untuk menyampaikan, namun rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Sekalipun yakni sebagian ulama tidak semua sependapat dalam pendapat tersebut. Ada yang lain yang menyebutkan yang nabi itu seorang yang diilhamkan, diturunkan wahyu kepadanya, namun tidak memiliki kitab. Adapun rasul memiliki kitab, seperti kitab Zabur dari Daud, atau kepada Daud Injil, kepada Isa, dan sebelumnya Perjanjian Lama atau Taurat pada Musa, Shohr Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad SAW dengan Quran. Mereka lah ulul azmi minar rusul. Dan sebagian yang lain ada yang menyatakan nabi dan rasul perbedaannya bahwa rasul pasti ditentang menghadapi kaum yang mayoritasnya menentang dakwahnya, berbeda dengan nabi. Nah, nabi tidak banyak mendapatkan pertentangan dari orang-orang di sekitar. Ima apakah kembali pada khilaf yang awal, tidak menyampaikan dan tidak diperintahkan menyampaikan, atau memang menyampaikan namun tidak banyak ditentang. Al-Muhim, kalau kita lihat para rasul, baik itu Nuh, baik itu Musa, Isa, Nabi Ibrahim maupun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua mendapatkan banyak pertentangan, banyak ujian. Semakin tinggi ujian, semakin tinggi kedudukan mereka. Inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala sebesar besarnya rintangan, dan yaitu ujian. Bagaimana Nabi Nuh menghadapi kaumnya, diejek ketika membuat kapal, dan keras pertentangan mereka, menjulukinya sebagai dengan seorang yang memiliki safaha, kedunguan, dan orang-orang yang mengikutinya disebut aradhiluna, orang-orang hina, orang-orang rendah, dia jadi hina. Dan termasuk anaknya juga ingkar. Nabi Ibrahim, bagaimana kaumnya menentang, dan bahkan saat itu disebutkan tidak ada yang mempercayainya, mengimaninya kecuali istrinya Sarah dan keponakannya Lut. Bahkan bapaknya pembuat patung berhala dan mayoritas kaumnya menentangnya, bahkan hendak membakarnya hidup-hidup. Nabi Musa alaihissalam mendapat pertentangan keras dari Fir'aun dan bala tentaranya seluruhnya. Meskipun sebagian para penyihir Fir'aun kemudian beriman, dan sejumlah para pemuda, begitu pula kaumnya Bani Israel, namun pertentangannya sangat keras dari penguasa Mesir. Rajanya dan seluruh rakyat dan bala tentaranya saat itu sangat besar kekuatan mereka. Nabi Isa sangat dimusuhi oleh bangsa Roma, dan begitu pula Yahudi, bahkan hendak membunuhnya dan menyalibnya, namun Allah selamatkan dan diganti dengan murid yang diserupakan dengannya. Nabi kita Muhammad SAW awalnya ditentang oleh kaumnya sendiri dan sekian banyak kabilah Arab, dan setelah mereka berislam, belum habis bangsa Romawi, Persia, tambah banyak pertentangan pada mereka. Baik, maka tentunya seorang Rasul lebih mulia, lebih utama daripada Nabi, dan setiap Rasul pasti Nabi dan tidak sebaliknya. Maka para ulama Allah Ta'ala ketika membahas, ada khilaf mereka, wahyu apa yang pertama kali turun? Ya. Ya. Maka di sana kemudian sebagian mereka ada yang menyebutkan ya surat ini ayat Muzammil. Dan begitu pula ya ada yang masyhur yaitu Iqra surat Al-Alaq, ya. Dan begitu pula terkait dengan masalah ayat yang terakhir turun. Ini juga ada khilaf. Namun di situ tidak ada pertentangan ketika hadis sebagian sahabat ya menyebutkan awal ayat turun ini, sahabat lain menyebutkan awal ayat yang lain yang turun pertama adalah yang lain, masing-masing sesuai dengan konteksnya. Awal yang pertama kali ayat diturunkan mengangkat dia sebagai nabi, ala Iqra, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Dan di situ ada perintah untuk membaca dan seterusnya. Makanya para ulama menyebut Nubbi Abi Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi, turun wahyu pertama kali dengan surat Al-Alaq 5 ayat pada surat Al-Alaq. Wa ursila bil muddatsir. Dan di atau di apa? Dijadikan rasul dengan al-muddatsir, ya al-muddatsir kum fa'adzir. Wahai orang yang bertemul, bangunlah dan berilah peringatan. Dan surat Al-Muzammil ini, meskipun tentunya setelah dari Al-Muddatsir, tidak Al-Muddatsir lebih dahulu, namun dia sama-sama dari surat Makkiyah. Maka disebutkan oleh Syekh Sa'di, inilah sifat Al-Muzammil untuk Rasulullah SAW. Kapan? Hina akrabahullah birisalatih. Ketika Allah memuliakan beliau dengan risalah. Ya, ini untuk menyampaikan pesan risalah dari Allah sebagai seorang rasul utusannya. Utusan Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah sebagai rasul. Wabtada'ahu biinzal wahyihi biirsal Jibril ilaih. Allah mulai wahyunya dengan menurunkan ya, menurunkan wahyunya dengan mengutus melalui Jibril alaihissalam, utusan Allah dari kalangan malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'a amran lam yara mitlahu. Maka beliau melihat dan menyaksikan perkara yang belum pernah beliau melihat semisal itu. Wala yaqdiru 'ala tsabati lahu illa al-mursalun. Dan tidak ada yang mampu kuat menghadapi peristiwa-peristiwa turunnya wahyu lebih-lebih awal kali pertama tersebut dan hingga sampai selesai kecuali memang para rasul utusan Allah. Selain para rasul, tidak ada yang mampu menerima wahyu dan kuat sebagaimana para rasul tersebut. Fa'tarahu ibtida'i dzalika inzi'aj. Namun sekalipun kuat, tetap menghampiri beliau, menimpa beliau dalam awal kali datangnya wahyu, imziaj, syok yang sangat kaget dan syok karena baru pertama kali. Hina ra'a Jibril alaihissalam, lebih-lebih ketika melihat Jibril alaihissalam. Fata ila ahli, maka Nabi alaihissalam pulang ke keluarganya, dan itu bulan Ramadan, datang pulang ke istrinya saat itu Khadijah, dan Nabi tidak memadu Khadijah sampai wafatnya. Setelah Khadijah wafat, baru Nabi menikahi An-Nisa, para istri beliau. Dan semua anak-anak beliau adalah dari Khadijah, ya, kecuali Ibrahim saja, maka dari Maria Al-Qibtiyah. Selain Ibrahim, semua anak-anak Nabi SAW, baik itu Al-Qasim, baik itu yang wanita Ummu Kulsum, Zainab dan seterusnya, dari putra-putri Nabi SAW, semuanya dari Khadijah. Dan semua istri-istri Nabi SAW janda, kecuali satu, Aisyah radhiyallahu anha. Maka selainnya, baik itu Khadijah, Ummu Habibah Ramlah, Sofia, Zainab dan semua istri-istri beliau janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar Siddiq. Maka ketika di masa awal turunnya wahyu, beliau memiliki seorang istri yaitu Khadijah. Pulang ke rumahnya dan Nabi mengatakan zammiluni zammiluni. Kemuliaku atau selimuti aku, selimuti aku. Wa huwa tara'ad fara'isahu. Saya belum lihat kamu sih, fara'is. Allah alam. Yang jelas gemetar ya, ra'ad. Beliau gemetar. Ini secara kurang lebih maknanya. Ya, kumingku belum sempat lihat di kamus. Suma ja'al Jibril. Kemudian beliau didatangi oleh Jibril, faqala ikra'. Kemudian Jibril mengatakan ikra', yaitu bacalah. Yaitu bacalah. Disebutkan fara'is ini di kamus online Al-Mani. Dinukil dari Mu'jamul Lughah. Fara'is jamak dari farisah. Lahmah bainal janbi was sadr wal katif. Yaitu lemak atau daging di antara pinggang, samping dengan dada dan pundak. Kalau kita biasanya bulu kuduk itu bergidik ya. Namun di sini Allah alam kita tak ada para isu. Tara ada para isu itu merinding ya. Dan semana dengan itu. Kembali ke sini, ini beliau shock ya, kaget karena mendapatkan peristiwa besar, belum pernah beliau melihat sebelumnya. Seberapapun kuat para rasul, Musa, Isa, Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuat dan sabat. Ya, kuat, tegar, kokoh, ya, pemberani. Namun peristiwa itu baru pertama kali dan sangat mengagetkan. Beliau merinding dan gemetar, minta diselimuti oleh istri. Zammiluni zammiluni. Suma ja'a Jibril. Ya. Kemudian di waktu yang lain datang Jibril, faqala ikra, dan itu di gua Hira. Dan itu di gua Hira. Nah ini. Jadi seakan di sini disebutkan, kemudian setelah itu datanglah Jibril. Seakan di sini yang mafhum dari kalam Sa'di, kejadian setelah zammiluni sebelumnya. Karena kemudian disebutkan summa ja'a Jibril, kemudian setelah itu datang Jibril di gua Hira, faqala ikra, dan berkata bacalah. Faqala ma ana biqari. Nabi menjawab, aku bukan seorang yang bisa membaca. Sambil dicekap ya dalam riwayat hadis, sambil beliau ditekap. Fagat tahu dan beliau ditekap, dihimpit hatta balagha minhul juhda, sampai beliau kehabisan nafas. Ya, ini apa? Ya itu kesusahan. Wa huwa yu'aliju 'ala al-kirah, dan kemudian terus berusaha dibenahi dalam membacanya. Iqra, dan diulang-ulang. Iqra ma nabi qari, iqra ma nabi qari, dalam riwayat diulang-ulang. Faqara sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan mengikuti Jibril alaihi salam. Suma alqallahu alaihi tabad, setelah itu Allah berikan keteguhan, kekokohan, kekuatan lebih kepada beliau alaihi salatu wasallam. Wa taba alaihi alwahyu, setelah itu kemudian wahyu silih berganti berdatangan setelah itu. Hatta balagha mablaghan ma balaghahu ahadun minal mursalin, sampai beliau mencapai tingkatan yang belum pernah dicapai oleh seorang pun dari para rasul. Ya, dan di dan subhanallah ilaillallah Al-Qur'an ya, itu rafa Allahu bihi qauman, Allah angkat satu kaum dengan Quran, dan yang tidak maka yang menentang mengingkari Al-Quran maka Allah tidak angkat. Dan Al-Quranul Karim biznillah, dan itu kalamullah, menjadikan apa yang terkait dengannya mulia. Misal ketika Al-Quranul Karim ya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang paling mulia. Jibril menyampaikan banyak wahyu kepada para anbiya ya, yang dipilih, termasuk padanya Al-Qur'anul Karim. Jibril malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan turunnya Al-Qur'an adalah Ramadan. Ya. Dan disebut dijadikan sebagai bulan mulia, bulan yang memiliki keutamaan. Dan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadikan malam turunnya Al-Qur'an pertama kali malam paling mulia, Lailatul Qadar, lailatul khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan begitu seterusnya. Ketika para sahabat membenahi perilaku, akhlak, akidah dan hidup mereka dengan menghafal Quran, mempraktikkan Quran, mengajarkan Quran ke keluarga dan masyarakat, dan mereka menerapkan hukum-hukum Quran, ya, maka Allah jadikan mereka orang-orang mulia. Baik. Fa subhanallah, kata Syekh Sa'di, ma'a'zamu at-tafawut baina ibtida' nubuwwati wa nihayati. Maksudnya Allah, betapa besarnya ya, bagaimana perbandingan dari mulai awal kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir selesai masa kenabian kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni wafatnya beliau. Walihada khatabahu Allah bihadzal wasf alladhi wajada minhu fi awwali amrih, di mana Allah ya ajak bicara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini, ya ayyul muzammil, ya surat lain ya ayyul muntasid, wahai orang yang berkemun, bahwa di awal kali pertama beliau gemetar, beliau takut, beliau kaget ya ketika mendapatkan wahyu. Kemudian Allah teguhkan, Allah kokohkan, dan beliau terus mengikutinya, bisa hafal, kemudian mengamalkannya, dan beliau ajarkan kepada para sahabat dan menjadi kaum yang berjaya dan berhasil. Begitu pula dakwah beliau alaihi wasallam. Dan diterangkan oleh para ulama ketika membahas fikih sirah, yang hendaknya seorang dai dalam dakwanya tidak menghilangkan atau tidak, yaitu meninggalkan ayat-ayat Allah dalam dakwahnya. Ya, kalau dalam khutbah Jumat jelas dalil-dalilnya. Nanti membahas surat Qaf dan seterusnya. Membacakan atau menukil ayat di antara ayat-ayat Allah. Begitu pula, dan ini Al-Quran dan terjemahnya telah banyak bismillah menjadi sebab bismillah telah masukkan hidayah ke kalbu-kalbu banyak orang yang tadinya kufar, musyrikin, masuk ya cahaya Islam dan keimanan dalam kalbu mereka melalui sebab kitab suci Al-Quran ini. Dan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, Allah SWT ingatkan ya, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Diangkat penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam lapangan dadanya, dan Allah SWT juga ingatkan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu Allah dapati engkau yatim, kemudian Allah naungi engkau, lindungi engkau, ada pengasuh. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan sebelumnya engkau tersesat dan Allah beri petunjuk kepadamu, ya, beri hidayah. Dan sekalipun Nabi tidak ada yang melakukan syirik, bahkan dosa-dosa besar lain selain syirik, tidak zina, tidak mabuk, tidak yang lain. Sebelum turun wahyu pun para anbiya, orang-orang yang dikenal amanah, jujur, ya, dan seterusnya. Maka bagaimana kemudian jika turun ya, keimanan dan yaitu hidayah, bagaimana Allah SWT ingatkan, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau sebelum ini ya Muhammad tidak tahu apa itu alkitab, apa itu iman. Walakin nuran yahdi bihi man nasya'u min ibadihi. Tapi itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Dan siasa di dalam Ta'ala menyebutkan ya, fa'amarahu huna bil ibadatil muta'alliqati bih. Maka Allah perintahkan di dalam surat ini ibadah-ibadah yang terkait dengannya. Suma amarahu bisabr ala aziyati a'da'i. Dan kemudian Allah perintahkan dia untuk bersabar atas gangguan musuh-musuhnya yang pasti akan ada ya, nanti. Sebagaimana pula Waraqah bin Naufal ketika ditanya ya, nanti kemudian Nabi SAW menceritakan hal ini kepada Khadijah dan mengkhawatirkan keselamatan dirinya, inni akhafu ala nafsi, aku mengkhawatirkan keselamatan diriku. Maka istrinya yang salihah menenangkan suaminya ya, ma yughzikallahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menelantarkan anda, menjerumuskan anda, menghinakan anda selamanya. Fa'innaka la tasilur rahim, karena engkau itu suka menyambung silaturahim, membantu orang lemah, dan jujur dalam berucap, membela yang terzalimi, membantu yang membutuhkan, dan seterusnya yang disebutkan menenangkan beliau ya. Maka disebutkan Waraqah ketika ditanya, diajak kemudian datang ke pamannya Khadijah, dan ada yang menyebut ya, saudara sepupunya, menceritakan kondisi apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Waraqah langsung mengetahui, dan dia seorang ahli kitab Nasrani, namun monoteis, ini tidak menuhankan Nabi Isa alaihissalam ya, termasuk ajaran ya, Arius ataupun ajaran Nabi Isa yang masih murni, dan Hawariyun yang dulu dikejar-kejar Romawi ya, untuk dipaksa yaitu mengimani taklif akidahnya Paulus Trinitas, namun sebagian mereka tetap di atas tauhid dan tidak menuhankan Nabi Isa alaihi salam, namun meyakininya sebagai nabi dan rasul. Dan Waraqah bin Naufal masih di atas ajaran tersebut dan meyakini bahwa apa yang turun kepadamu, inna hadza lanamus alladhi nazala ala Musa. Sungguh inilah namus, yakni Jibril alaihissalam, yang turun kepada Musa dulu. Ini min miskatin wahidah, dari satu sumber. Apa yang dulu turun kepada Musa, Jibril, Rohul Kudus, inilah yang turun kepadamu. Dan mereka tahu beberapa sifat, ciri-ciri ya, dan beberapa Dan Waraqah berangan-angan, ya laitani kuntu jazaan, duhai seandainya aku masih muda dan kuat, ya hina akhraja qaumuk, saat kaummu membuatmu keluar dari Mekah. Amukhrijiyahum, Nabi bertanya, apakah mereka akan mengeluarkanku dari Mekah? Bala, tentu. Ya, ma, tidaklah, yaitu maqama bihadzal amr illa udiya. Ya, au kama qala, ya radhiyallahu anhu. Tidaklah ada suatu kaum yang menegakkan atau menjalankan dakwah ini, menerima wahyu seperti apa yang dibawa oleh Jibril kepadanya, kecuali akan dimusuhi oleh kaum. Dan betul, Nabi SAW kemudian berhijrah ke Madinah, dan karena sebab di TO, di target, dan terlebih setelah pamannya wafat, Abu Talib, tidak ada yang mereka segani, mereka takuti, dan di sayembarakan siapa bisa menangkap Nabi SAW hidup mati akan mendapatkan imbalan upah yang sedemikian besar. Kembali ke sini, maka Syekh Sadi menyebutkan, setelah Allah SWT perintahkan Nabi dengan beberapa ibadah yang terkait, juga diperintahkan setelah itu untuk bersabar dari gangguan musuh-musuhnya. Suma marahu bisada'i bi amrik. Bahkan lebih dari itu, Allah merintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan kebenaran atau menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila da'wati milallah, mengumumkan dengan terang, dengan jelas, ya, mendakwai mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa amarahu huna bi asyrafil ibadat. Maka dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi alaihi salatu wasalam dengan ibadah-ibadah yang paling mulia, wahiyas salat, yaitu salat. Ya. Apa itu? Ya ayyul muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Bangunlah salat malam, ya. Tegakkan ya malam dengan salat kecuali sedikit saja. Nisfahu, baik itu setengah malam, aw inqus minhu qalila, atau kurangi sedikit daripadanya. Auzid alaihi, atau bisa engkau tambahkan, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tentang ayat dari ini insyaallah kita akan baca selanjutnya. Kemudian Syekh Sa'di menyebut, wa bi akadil awqat wa afdaliha wa huwa qiyamul lail. Dan diperintahkan salat dengan atau pada waktu yang paling afdal dan paling ditekankan, itu waktu malam, wa huwa qiyamul lail, dan itu qiyam al-lail. Dan qiyamul lail ini dahulu di awal, ya. Dan ini di awal-awal yang disebutkan. Ini belum waktu-waktu diwajibkan sholat lima waktu. Jadi saat turun awal-awal tersebut, ya belum ada Isra Mi'raj, Nabi naik itu nanti. Sekian tahun setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib, ya. Ini baru awal-awal. Sudah ada perintah sholat, meskipun belum sholat lima waktu, itu nanti ya tahapan. Tapi ini sholat di awal. Yang pertama kali adalah disebut sholat malam, ya, sholat malam. Dan sebagaimana juga puasa, sebelum turun wajibnya sholat puasa Ramadan, itu puasa Asyura sebelum Muharram. Dan itu dulu yang wajib, ya. Ya, setelah bertahap dulu, ya. Kemudian ketika ada puasa Ramadan, maka jadilah puasa Asyura tidak wajib. Adapun di sini tentang salat malam, tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya tentu hal yang sunnah. Namun sekalipun sunnah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah afdal, ya. Afdalus salat ba'dal maktubat qiyamul lail. Salat paling afdal setelah maktubah, setelah salat lima waktu, salat fardu, adalah qiyamul lail, salat malam. Berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama khilaf. Apakah itu wajib bagi Nabi ataukah tidak? Ya. Ya, di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perintah salam malam untuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Allah janjikan kepadanya. Kan disebutkan minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, di surat Al-Isra. Dan dari waktu malam maka tahajudlah engkau sebagai tambahan bagimu, semoga kelak Rabbmu Muhammad akan membangkitkanmu dengan kedudukan yang terpuji, ya maqam mahmuda. Dan tentu kait dengan ini ada yang telah menyebutkan sunnah juga, tapi sangat ditekankan bagi beliau. Namun sebagian ulama menganggap sholat malam ini berbeda pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib, adapun pada umat beliau sunnah yang muakkadah. Dan disebutkan di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan ya tatajaba junubuhum anil madajik yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jauh lambung mereka dari tempat tidur dan mereka berdoa memohon kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan rasa harap, dan mereka pun menginfakkan dari sebagian apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Maka Syekh Ibnu Katsir mengatakan terkait dengan surat sajdah tersebut, "Fakadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mumattilan ma amarahullah bihi min qiyamilaih." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Quran. Maka beliau segera melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada beliau tersebut berupa qiyamul lail. Waqad kana wajiban alaihi wahdahu, dan adalah qiyamul lail atau salat malam itu wajib untuk beliau seorang diri. Ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Maka salat malam itu hukumnya wajib bagi Nabi alaihi wasallam meskipun tidak diwajibkan untuk umat beliau. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama ziyadatut tasyrif, ziyadatut taklih. Bertambahnya kemuliaan itu bertambahnya beban. Bertambahnya beban. Jadi seorang yang memiliki keutamaan seperti para nabi dan rasul, maka disebutkan dalam hadis inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya orang yang paling besar ujiannya, musibahnya adalah para nabi. Ya. Maka begitu tidak lagi jadi iskal atau membingungkan kalau orang ada yang mengatakan kok di Arab tidak sesubur tempat kita ya. Ini kan para nabi di sini, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Ismail, dan sebagian tempat begitu pula ya, Nabi Saleh dengan kampungnya Madain Saleh dan yang lain-lainnya. Kok gersang seperti ini, tidak di tempat seperti ini. Kalau seorang tahu seperti ini ya, bahwa dunia bukanlah tempat ya mereka, dan mereka akan mendapat nikmat tertinggi di jauh salalah di jannah, maka seorang tidak akan ada iskal atau pertanyaan atau kerancuan yang seperti tadi. Begitu pula termasuk dari beban syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan menikah lebih dari 4 sampai 9 dari yang bernikah, kan ditambah dengan yang budak dan seterusnya jadi 11 atau sekitar itu. Dan itu tidak ada yang kuat selain beliau alaihi salatu wassalam, atau dengan menegakkan sebaik-baiknya penegakan. Dan itu salah satu contohnya. Sementara orang punya istri satu dengan anak-anaknya pun mumet, misalnya istilahnya begitu. Ada mikirkan ini itu ngurung sing loro ya. Itu yang tiga. Maka bukan hanya sebatas enaknya atau nikmat ya, kalau nikmat tidak ada ujiannya itu cuma di jannah ya, tidak ada perjuangan apanya, perjuangannya ya dulu di dunia. Kalau di jannah itu pengen lihat buah di atas gitu, cuma dipandang gini tuh wis mentium langsung tuh gini langsung turun ya, pengen apa ada pemandangan indah, ada pasangan-pasangan, ada buah-buahan, ada permadani, ada tempat tinggal, wah yang berbagai macam plus. Dan pingin itu cuma dilihat, tahu langsung moro ya. Jadi semuanya tidak ada pengorbanan. Keluar, habis makan, habis ini tidak ada kemudian wah asam lambung, baru makan ini langsung buang atau diare atau yang lainnya, nggak ada, semuanya jadi keringat keluar, nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar, nggak ada haid, nggak ada yang lain-lainnya, ya. Ya itu cuma di jannah nikmat. Adapun di dunia, seberapa pun nikmat, ya mesti ada ujiannya, ada macam-macamnya. Ya. Nabi SAW memiliki keluarga banyak dan semuanya janda, kecuali satu Aisyah, ya. Dan itu istilahnya, ya, sabaran beliau luar biasa, sabaran beliau luar biasa. Dan begitu pula yang lain-lainnya, ya. Dan anak beliau meninggal semua kecuali Fatimah dan banyak putri-putri dan yang laki-laki habis semua, dan musuh-musuh beliau, dan beliau difitnah, diancam, diteror, usaha percobaan pembunuhan banyak, bahkan beliau diracun dan yang lainnya. Sekian banyak hal dari ujian, ya. Dan termasuk di antara beban diberi tambah karena kemuliaan ingin diangkat derajat beliau, ya, sekarat beliau berlipat daripada umatnya, ya. Dan sampai Fatimah kasihan melihat bapaknya kesakitan, ya, wa karba abata laisa li abika karbun ba'dal yawm, bapakmu itu sakit sekali wahai ayahku, anda kelihatan kesakitan, bala innila'u aku wa'kan syadidan, sungguh aku diberikan sakit yang luar biasa, diberi lebih. Namun itu bukan untuk menghapus dosa, karena Nabi tidak ada dosa, tapi mengangkat derajat. Karena Nabi SAW menyebutkan laisa li abika karbun ba'dal yawm, menenangkan putrinya, tidak ada lagi rasa sakit bagi bapakmu setelah hari ini. Nabi wafat di pangkuan Aisyah ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la, dan menuju sisi Romnya, dan para nabi tidak habis jasadnya, tidak dimakan oleh cacing dan tanah di kubur-kubur mereka irsaku. Disebutkan Nabi SAW sebagai tambahan, beliau juga selain itu adalah diberinya beban tambahan syariat seperti hal sholat malam ini. Ibnu Katsir menyebut karena wajiban alihi wahda, satu-satunya yang diwajibkan sholat malam beliau alaihi salatu wassalam. Dan perintah Allah fatahajjad wa minal lail fatahajjad bih, bertahajudlah engkau dari waktu malam, ya. Dan dijanjikan makam mahmud. Dan pun nafilah hanya sebagai tambahan bagi beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam, ya, bismillah. Insyaallah tentang ayat yang kedua pemilai lailal qadar dan seterusnya insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Assalamualaikum, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.